Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Mana ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hendaklah kita ingat bahwasanya ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat, yang ada padanya ziarah beberapa manfaat bagi yang hidup yang menziarah itu dan juga bagi yang mati yang diziarahkan dia kan yang mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tuzakirul maut. Artinya ziarahlah kamu akan kubur, maka bosnya mengingat ia ziarah akan mati. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakirul akhirah. Artinya telah dilarang aku akan kamu dulu daripada menziarah kubur-kubur, yakni pada masa baru-baru Islam itu, maka hendaklah menziarahlah kamu akan dia sekarang ini, akan dia akan kubur. Maka bahasanya menzahid ia ziarah pada dunia dan mengingat ia ziarah akan akhirat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan suruh kita yang hidup ziarah kubur. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hendaklah kita ingat. Ya, ini sentiasalah kita simpan di dalam hati bahwasanya ziarah kubur itu ialah satu perkara yang sunat, bukan bid'ah. Neh, ada orang kata bid'ah lah, haram ziarah kubur tu, karuk. Neh, sekalipun pandai tara mana pun, kalau dia kata bid'ah ziarah kubur ni karuk, dia kata tak sunat ziarah kubur ni karuk, PhD ke, master ke, ulama ke, karuk. Sebab apa karuk? Apa jua yang berlawan dengan Quran hadis dikira karuk. Kerana ziarah kubur ni perintah Rasulullah SAW. Pandai tara mana ulama pun, kalau kata bid'ah ziarah kubur, hukumnya karuk lah. Malaikan dia kata jangan buat benda yang bid'ah ketika ziarah kubur. Waktu baru dak karuk. Haa, dia betul. Neh? Haa. Yang bida'ahnya perkara yang dibuat masa ziarah, bukan ziarah tu. Ziarah tu sunat. Neh? Benda mana sunat? Benda yang kalau kita buat boleh pahala, kalau tak buat rugi. Itu mana sunat. Tapi tak berdosa, tapi rugi. Neh? Yang ada padanya pada ziarah kubur beberapa manfaat. Asalnya manfaat, manfaatun baca. Ha, terganu jadi, terganu orang Melayu kata manfaat. Nah, terjemahnya sebenarnya maknanya guna atau kegunaan, berguna. Bila manfaat maknanya berguna bagi yang hidup yang menziarah itu dan juga bagi yang mati yang diziarahkan dia kan yang mati. Dia hak yang perlu kita tunaikan sesama saudara Islam ini ada banyak. Di antaranya hak kita dengan kepada ibu bapa, ada hak dia. Hak kita dengan anak, dia ada hak pula. hak kita dengan jiran, hak kita dengan sahabat, hak kita dengan pemimpin. Nah, ada berapa tu? Hak kita dengan orang sakit, hak kita dengan orang mati, hak kita dengan mayat yang telah ditanam. Hak yang paling besar, segala hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak tentang orang yang telah ditanam. Kalau orang yang mati yang belum ditanam, apa haknya? Iaitu ziarah orang mati. Nampak? Ziarah orang mati. Ziarah orang mati ni bukan ziarah kubur. Ziarah kubur, ziarah orang mati yang telah ada dalam kubur. Ziarah orang mati ni orang yang baru mati, tak tanam lagi. Dia lain-lain tu. Adab lain-lain. Ke sama? Tak. Itu kena mengaji. Kita belajar cara semayang supaya jadi betul semayang kita. Dan malam ni kita belajar tentang ziarah kubur, bila kita ziarah kena. Gitu lah. Nah, itu yang belajar. Kalau ziarah kubur kita kata assalamualaikum ya daral ya ahlal kubur, ataupun assalamualaikum ya dara qaumi mukminin. Sampai habislah. Sunat kita kata tak? Tapi tak sunat kita kata kalau kita ziarah orang mati gitu. Orang ada takbir lah rumah orang. Kita kita tengok baru mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bid'ah. Pasal Nabi dah ajar. Nabi ajar lafaz tu untuk orang yang telah ditanam. Sebab tu dia lain-lain yang tak. Nah, lain-lain. Ziarah orang yang nak mati. Lain dengan yang telah mati. Lain. Kena belajar. Tak. Nak mati ni mana dekat nak mati. Dia tak boleh mati. Bukan dia nak mati. Tapi dekat nak mati, abang ni nak mati. Oh. Tak. Cakap, ha, gua ni gua selimut gua nak demang. Mu nak demang. Cakap itu. Ni bodoh kan, aku nak demang. Subuh nak demang. Tak. Ni nak mati ni dekat nak mati. Tak sama adab dengan orang yang telah mati. Tak. Orang yang dekat nak mati, kita kena baca lain daripada yang telah mati. Tak? Orang yang dekat nak mati. Nah, benda bacaan kita. Talqin pada telinga dia. La ilaha illallah. Tak? Biar dia dengar di telinga dia. Nah? La ilaha illallah. Ajar mengucap tu lah. Orang nak salam, assalamualaikum ya ahlul kubur. Orang nak mati kata datangnya, aku nak mati gali kubur dah. Nak. Orang yang sakit yang tak nak mati, lain pula. Macam orang sakit sepi tahu kan nak mati lele. Nak, orang patah kaki. Orang belok appendix. Nah, sakit ke tapi bukan nak mati tu. Banyak umur lagi pada adat. Bacaan lain. Tak, kita tengok orang demang, tengok orang sakit mata, tengok orang apa benda ni. Tak kira lah. Kemalangan, pijak paku. Tak. Kaki lekat celah, sepi udang, basikal bagi. Ha, kau anda lah. Nah, tu baca benda. Nabi ajar, baca doa supaya sembuh. Tak, banyak lah baca lah. Lain pula adat dia. Atau ada kata dia. Dia pergi tengok orang patah kaki, masuk seming, dia pergi kat telinga, la ilaha illallah. Acu seming nyetang atas kepala. Faham tak? Nanti nak suruh aku mampu saja. Tapi hak dia kata tu sunnah Nabi dah, tapi tak kena tepat. Tak kena tepat jadi wadah dia dah. Nah, ni bila itu kena mengaji. Itulah. Kena mengaji tak? Kena perhalusi dalam bidang ilmu-ilmu akhirat ni. Tak rugi apa-apa pun. Tak kena yurang sekepeng. Matematik 40 ya. Betul tak? Bahasa Inggeris 40. Bila ni. Nah. Ni free. Nah. Ni wallet. Ada kuih pulak. Tak? Ada makan lagi? Ada? Tak ada minggu depan cak mari nak pergi kelai. Ha, siapa suruh tak ada? Nah, ha, kita pergi jemput tang kuliah. Mari tak ada lah umur kacang tu. Jadi pelik bergaluh. Jadi manfaat guna bagi orang yang ziarah dan juga orang yang kena ziarah. Mana dalil sabda Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tuzakiru maut. Artinya ziarahlah kamu akan kubur, maka bosnya mengingat ia ziarah akan mati. Hadis ni hadis sahih. Dia tak sebut dalam hadis ini melainkan faedah pada orang hidup. Nampak? Memang suruh ziarah kubur. Ziarahlah kubur, kerana dengan sebab ziarah kubur boleh menyebabkan kita ingat kematian. Ah. Tak sebut pun faedah bagi orang mati, faedah untuk orang hidup. Mengingatkan bagi mati untuk kita yang ziarah sahaja. Sebab tu dia kata ziarah kubur ni dua guna. Yang pertama guna untuk orang hidup, yang kedua guna untuk orang mati. Kaki hadis untuk orang mati pula. Jadi guna untuk orang hidup, guna apa? Di antaranya fa'innaha tuzakirul maut, Nabi kata jelas. Maka sesungguhnya Nabi kata bukan aku gurau, bukan main-main. Tak. Menziarahi kubur, ditengok orang mati kubur, kena dengan caranya tuzakirul maut, boleh membawa kita ingat kepada mati. Kalau kena cara, kalau tak kena cara, duduk atas kubur main nombor ekor. Ha, tu tak kena cara. Tak, kena pada caranya boleh menjabatkan kita rasa insaf, kita ni akan mati. Pasal apa? Kita pergi tengok kubur, kita tafakur. Bukan pergi berok-berok-berok gitu. Ha, bobo macam baiwak lalu atas kubur. Tak, tengok tafakur. Tafakur lah korang, di antaranya. Tinggal dua tik, batu nasang. Tak, sekaya-kaya orang. Ketua pengarah. Kubur ketua pengarah, kubur ketua pegawai, ketua ning, ketua esko, ketua menteri, macam-macam. Batu nesang tinggal. Mana lagi pengawal peribadi lah dah. Ha, yang ada pengawal peribadi, dua ekor kok ke angguk. Ha, tu lah duk temang. Duk atas batu nesang. Nah, mana bodyguard ni? Mana orang gaji? Hari tu ramah. Mana bini awak sayang? Mana anak awak kasih? Mana harta timbul-timbul? Tak. Takkan dua tiba batu nesang je. Tak. Hati berbicara. Kita pun aku ambil peringatan lah. Itu kata mengingat bagi mati. Tak. Kalau nak buat dosa, kurang sikit. Bak-bak kubur ni, bak orang-orang tak berhati dengar. Tak. Orang tak berhati dengar. Orang tak suka dengar, tak pecah liu. Nak dengar cerita bak kubur ni. Kalau nak buat maksiat jadi genala. Tak. Kalau nak berzina jadi jeng. Faham? Ha. Kita bawa awet dengan RZ. Faham? Ha. Awak pergi belakang tuk jembal. Tak patah. Parking bawah pokok ru. Tak. Apa soal kabar memalik. Duduk. Letak awet atas soal kabar. Kita pun duduk. Awet pun waktu baik. Satu buku. Buku dia awet. Ha. Dia kata, malam ni kita baca bab alam kubur. Jengkreng tu. Tak jadi berzina. Kacau Allah. Nampak awet aku tiga suku tau. Ha, ha. Jadi mati akal lalu putus angin. Faham? Tak seronok lah. Tak seronok. Tak, sebab dia kematian. Kematian ni benda orang yang paling tak suka sekali. Batu tu orang kata, ya waddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah. Nah, bercita-citalah manusia itu andainya boleh hidup 1,000 tahun. Maknanya tak embuhnya ke mati. Tak, kalau boleh nak 1,000 tahun. Ha, tapi tak boleh. Nah, bukan mana dia kalau mati kalau 1,000 tahun molek, bukanlah maksud gitu. Maknanya nak panjang umur belaka. Nah, nak panjang umur belaka. Dah. Ha. Tengok orang dengan belengah bawa laju kereta. Motosikal tengah berlomba. Dodo tengok terguling. Tiga mayat tutup dengan suak kabar atas jalan raya. Pala suku, telinga suku, perut duk biar jalan. Faham? Tubuh suku. Slow dah. Lepas tu slow. Dah rot cetong. Dia tiga lama. Tak masuk dia apa. Padahal apa? Allah jadi lemah semangat. Tak? Lemah semangat. Esok laju pula. Jadi gitu lah. Jadi bila pergi ziarah kubur, lemah semangat. Nak nipu orang, nak apa. Tak? Lemah semangat. Esok naik semangat pula. Pasal tak tengok kubur. Tu yang lalu kot sabasung tak tengok, tak kanan, tak kiri mu. Tak? Kanan tu nesang. Kiri awet. Tak? Tu ada. Jadi mengingat bagi mati. Bila mengingat bagi mati, berasa nak pergi dengar. Kalau tak dengar. Kalau mengingat bagi mati, nak dengar dah, nak tambah lagi kuliah. Kalau maknanya nak semayang dah, nak semayang sunat pula. Kalau tak semayang, berasa nak sembahyang. Biar tak semayang pun berasa. Berasa tu payah dah. Mayang kau payah lagi. Nak dia ke berasa tu payah. Tak? Tiap-tiap berasa, tak mesti boleh. Tak? Macam orang berasa nak nikah, dah menikah sekarang. Tak? 8 tahun lah berasa nak nikah. Tak? Tapi tak nikah. Itu rasa dulu. Ni tak ada rasa. Tak? Tak ada rasa, hati mampu. Hati KO dah. Tak? Biar rasa. Cara nak jadi ingatan, di antara ingat kepada mati, tengok kubur. Tengok kubur, payah. Mereka, kita kena pergi kubur. Tujuan bukan batu nesang tu. Tujuan ingat kepada mati. Di antara sifat 10 sifat mahmudah. Sifat-sifat yang sangat dipuji oleh syarak. Iaitu ingat mati. Nak ingat mati ni banyak cara. Di antaranya ziarah kubur. Tak? Untuk kenali digali. Satu lubang belakang rumah dia dibuat macam geliang lahat. Malang-malang dia masuk. Dia masuk duduk dalam dia lihat, dia baring. Tak? Dia bayang lah, sekejap lagi datang malaikat mungkar wa nakir akan soal aku gini. Tak? Kemudian dia minta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Ya, waklah lelok. Nak suruh mara rasa insah. Dia pun bangun daripada kubur. Alhamdulillah Tuhan panjang lagi umur aku. Tak? Naik tamah buat ibadat. Pasal apa? Tak mati lagi. Nah, nak suruh ingat. Tutup nali hak bapak wali dah kita ni. Nak apa dia sangat. Ada orang dulu-dulu dia buh kanda dalam rumah. Dekat ruang tamu. Dia buh kanda sikit. Kanda kayu tu lah. Tak? Sebab apa? Payah sangat hati dia keras. Dan Nabi suruh? Tak suruh. Nabi suruh buat benda-benda yang mengingat bagi mati. Dia panggil wasilah dia. Tak? Umum pandang-pandang tinggi. Dia buat kanda lah rumah. Tak? Balik di rumah tengok. Kanda lah. Tak jadi. Nak pergi ambil wang esang. Tak? Ambil-ambilkan. Tak? Tak boleh aku nak jawab bila-bila. Tak? Umpamanya. Bangun tidur tengok pula kanda. Tak jadi nak pergi curi. Tak? Tak jadi nak pergi tengok wayang. Tengok lilmoh semangat. Tak? Bagus. Belilah seseorang. Tak mahal mana. Tak, kalau kayu getah tu 108. Kaca tu 28,000. Boh suti. Tak? Boh suti. Tak? Boh. Orang tengok. Allah Rabbi. Orang mari ziarah kan, mari rumah kita. Oh, dah duduk lama. Tidak tamalah tumbah dah balik lagi. Apa tu? Tuan rumah 16 kali nguak. Atang ni dah balik lagi. Tak? Kalau ada sana, dah duduk lama. Orang mari dia tengok. Allah. Minta diri dia lah. Minta diri yang dulu. Tak dawak air. Tak apa. Semula. Mari semula. Tak dawak air. Dah. Gula-gula payah. Nak lima. Kalau nak ngupak. Tuan matamu. Cakap orang je ni. Tengok. Kenapa? Okey. Minta maaf. Tak ada dia dulu. Tengokkan dia. Nak? Bini berakhir jalan. Ikat. Pulahkan dia. Tak apa-apa. Nak? Banyak guna. Dan sabdanya Nabi SAW, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Hani hadis manfaat bagi orang hidup dan orang mati. Nampak? Artinya telah melarang aku akan kamu daripada menziarah kubur, yakni pada masa baru-baru Islam itu. Maka hendaklah ziarahlah kamu akan dia, akan kubur. Maka menyemenzahir ia pada dunia dan mengingat ia ziarah akan akhirat. Dan mana faedah orang mati? Sambungan hadis Nabi ajar cara beri salam begini-gini. Ah, tu faedah orang mati. Tak? Jadi ziarah kubur ini tuzah hidupi dunia, menjadikan kita zuhud. Tak banyak sedikit. Kerana juga termasuk sifat mahmudah iaitu az-zuhdu. Nampak? Iaitu zahid. Apa makna zahid? Maknanya meninggalkan perkara-perkara yang tidak patut. Bagi orang yang mahu bermusafir perjalanan jauh menuju ke alam akhirat. Tak? Tidak mengerjakan perkara-perkara yang boleh menjadikan perjalanannya berat kerana beban terlampau banyak. Umpamanya mengambil dunia yang berlebihan. Tidak ambil walaupun dia mampu, maka zahidlah dia. Tak? Pada taraf dia tu. Kenapa? Dia takut dengan yaumul hisab akan dihisab walaupun halal, kerana al-hisab itu nisful azab. Hisab itu juga separuh daripada azab dah. Itu mana zahid. Bukan nama zahid yang nak sama hudu. Kak tu. Tak? Zuhud. Orang yang mengamalkan zuhud dipanggil zahid. Neh? Zahid ni bukan, zuhud ni bukan tak ada pitih nak ambil dunia, tapi ada sabar. Kerana mengenangkan kehebatan kenikmatan akhirat, sabar ialah. Tak? Itu panggil zahid. Bukan makna zahid naik bisikal buruk, kan? Naik bisikal buruk dalam hati nak mencedih, tapi tak ada pitih lagi. Orang ni zahid, gitu zuhud. Tak? Zuhud ni mampu beli, tak? Tetapi dia tinggalkan walaupun perkara itu harus. Tetapi zahid, zuhud dalam perkara haram ini, hukumnya adalah wajib dahulu. Tinggal benda haram tu. Dan banyak lagi hadis yang menunjukkan suruh kita yang hidup ziarah kubur. Banyak. Deh. Suruh kita ziarah kubur. Sama ada dengan hadis yang berupa perintah ataupun hadis yang berupa cerita. Kerana dalam cerita itu sebenarnya ada perintah. Tak? Ulama-ulama sepakat bahawasanya ziarah kubur ini sunat ke atas kaum lelaki. Maknanya tiada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu kita kata orang kata bida'ah ziarah kubur ni haram, ziarah kubur karuk. Tak? Kerana ulama sepakat. Nah? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan ini telah ijma' sunat laki-laki ziarah kubur. Nah, bukan wajib. Tapi pendapat yang benar adalah ittifaq saja. Itu inilah pandangan yang paling ramai di kalangan ulama. Kerana apa? Tak ijma', kerana ada satu kaul, iaitu pendapat Imam Ibn Hazmi, seorang ulama Andalus. Nah, dia mengatakan hukum ziarah kubur adalah wajib, tak ziarah dosa. Ini mazhab lama. Tak, oleh kerana dia seorang kata wajib, maka tak jadi ijma', jadilah dipanggil ittifaq saja, iaitu pandangan yang paling ramai di kalangan ulama. Apa wajib dia Ibn Hazmi? Tak, kerana Nabi kata zurul kubura. PA ni PA suruh. Hendaklah kamu ziarah. Mana hendak wajib kamu ziarah. Dia tafsir lagu tu. Nak. Orang perempuan berlaku khilaf ziarah kubur. Kau yang pertama haram, kau yang kedua harus, kau yang ketiga makruh. Tiga ni yang paling masyhur. Dalam mazhab Syafi'i, asal bagi perempuan itu makruh ziarah kubur. Tapi ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, jika sekali-sekala dan menjaga adab-adab dan tidak ada berlaku mukhalatah, capur gaul, bolok dengan orang lelaki, dan tidak ada zinah, memakai perhiasan lawa-lawa, dan tidak ada maknanya membuka aurat, dan tidak ada menangis, mengangkat-ngangkat suara, tidak ada berbuat perkara-perkara karuk, maka hukumnya adalah harus bagi kaum perempuan. Ini juga fatwa yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Ataupun makruh saja tidak berdosa. Pasal apa makruh saja tidak berdosa? Kerana ada hadis-hadis yang sahih, ada berlaku perempuan ziarah kubur. Di antaranya hadis yang menceritakan seorang perempuan, dia duduk menangis di atas kubur anak dia. Anak dia mati. Nabi lalu dekat seorang perempuan yang sedang menangis di atas kubur. Nabi kata, la tabki wasbiri. Jangan menangis dan sabar. Nabi kata. Tak. Perempuan tu dia tak kenal Nabi. Dia kata, innaka lam tusab musibati. Mu boleh kata, sabar. Mu tak kena musibah yang aku kena. jawab perempuan. Nampak? Padahal perempuan ni tak kenal Rasulullah. Orang pun kabar hak tegur mu tadi Rasulullah. Dia pun berlari pergi rumah Rasulullah. Dia pun kata, aku tak kenal mu tadi, minta maaf lah. Lepas tu dia jawab gitu. Kalau kenal Rasulullah tak kata gitu. Tak. Maka Nabi pun berkata, inna sabra inda sadmatil ula. Sabar ini pada mula-mula kena musibah. Nabi kata. Daripada cerita ini, ulama-ulama berkata tidak haram perempuan ziarah kubur. Nah, kalau haram, Nabi larang, kita jangan ziarah balik lah. Tak. Nabi tegur hak benda salah, iaitu menangis atas kubur. Tak. Menangis atas kubur. Tak. Hak tu yang salahnya. Nah. Jadi kalaulah haram, Nabi larang dah hamba dah. Tapi tak, Nabi tak larang ziarah tu. Nabi larang la tabki. Jangan nolong, jangan mengaum. Tak. Wasbiri, bersabarlah oleh kamu. Faham pada tu tak haram. Tak haram tak apa, tak kata haru. Makruh pula. Makruh tu kerana nara'i hadis yang lain. La'anallahu zawaratil kubur. Allah Ta'ala laknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Gitu pula. Maksud hadis ni perempuan yang suka sangat pergi kubur sehingga mendatangkan fitnah. Maka kalau jaga fitnah, maka hukumnya jadi turun daripada haram makruh sahaja. Faham? Ini lah pendapat yang asal bagi mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau nak ziarah juga, ingat ada pendapat yang mengatakan haru. Nah, iaitu yang pertama, jangan pergi pada hari tanam. Kerana bolok dengan orang lelaki. Lening bolok dengan orang lelaki hari tanam pergi juga. Minta ke depan orang ngusung oleh-oleh ada. Di depan jalan, orang ngusung khanda belakang. Khanda kan orang usung. Dan bila usung, dan kalau puang pergi juga, ada juga jalan depan. Depan tiga orang, awet. Dan ngusung, tengok jalan ke tengok awet? Ada orang ngusung. Masuklah barang, ngusung. Dan tengok kok puang depan. Dia apa pergi tengok? Memang dia kena tengok. Siapa suruh tengok? Tak Tuhan buat jenis gitu. Faham tak? Tuhan buat dah. Nah, dia panggil sifat fitrah semula jadi. Kalau lelaki sama lelaki, tak ada masalah. Bila ada perempuan, dia jadi lain cerita. Betul tak? Tu. Lelaki sama lelaki boleh. Tak? Nak warak. Berak ada orang puan seorang ni. Tak usah kata mak rempik. Tu iman, Dene. Kalau ada orang puan. Tu iman tau. Jadi Dene pek tau. Menghunggur tak tengok dia. Tu iman. Jadi lemah selalu lah. Sebab tu lah oleh kerana Tuhan cipta laki-laki ni dia lemah. Bila tengok orang puan. Tak kira siapa-siapa pun. Maka dia adakan hijab. Kena buat hijab. Kalau laki-laki ni jenis tahan, tak ada hal orang puan, tak jadi karuk, tak jadi anyuk, maka tak payah lah Allah Ta'ala haramkan dedah aurat. Tak payah lah Allah Ta'ala letakkan peraturan hijab, kena tudung, gitu begini. Pasal apa? Semua tahan lah sok belaka. Tuhan cerita kita kan? Tak? Dah sebab apa Tuhan buat pulak gitu? Tuhan buat tak tahan, patut Tuhan suruh hijab. Sebab apa Tuhan buat tahan selalu senang? Buat tak jadi apa gitu? Dengan orang puan, tak payah peraturan hijab, tutup gitu gini. Kalau buat jadi tahan, tak jadi apa. Maka nikah lah pula. Tak nak jadi apa. Tengok apa, macam tengok besi. Tujuan turun ni, nak mengembang biarkan akhiyah hamba Allah di muka bumi. Itu gini. Nabi pula suruh ramah. Kita awal lagi cipta. Jepat wasang. Gini, betul. Tak gini. Tak boleh. Memang punuh jangan. Tak kelahir kan dia. Tak. Dan kalau puan jalan tepat tu lah. Tiga orang tu bukan nak pergi. Nak pergi go straight tak patah. Straight attack kan dia. Tepat lah. Kenapa? Tukang baca telekir tunggu cengok. Tak apa-apa. Tak ke mana pula ni. Kata-kata. Orang puan memang jenis gitu. Orang lelaki jenis gitu. Orang puan tengok orang lelaki mesti ketah lalu. Orang lelaki tengok orang puan jadi pening pada habis. Jadi lemah semangat. Kendal lutu-lutu. Tak. Tok bilang tengok orang puang tau. Nak, Tok bilang nak pergi bang garik tengok orang puang. Dan orang puang ni kira pusat jelek. tunjuk ke Tok Imam. Tok Imam pula kilah lebih kurang kain. Tak pun nak lekat. Bang garik masuk asada tu khairu minan naum. Molek-molek ada. Dengung Tok Bilal. Beh, beh. Ha, kacau. Ha, jangan. Gi hari pertama capur dengan orang puan, jangan. Tak. Ha, jangan orang lelaki tak boleh. Ha, kalau nak pergi juga ni kubur, eh, orang puan. Ingat tu. Tanah hari ni esok pergi lah. Dah nak ziarah kubur mak ingat. Bawa lah adik-adik suruh tunjuk. Bawa teman. Teman tu wajib pula kena bawa teman. Eh. Ha, kena ada teman. Kalau dekat dengan rumah, kena ada teman perempuan. Nah, dekat dengan rumah. Kalau jauh, wajib ada teman laki-laki. Bukan boyfriend. Iaitu adik lelaki, mahram. Nah. Kemudian kalau pergi tu tengok, walaupun bukan hari tanah, ada orang lelaki ramah kat kubur mak kita. Tak sama masuk lagi. Biar dia beredar dulu. Atau mari petang karang pula. Dah boleh pakai dedak arak, dah boleh pakai baju lawa-lawa macam nak ditemu natu. Dah boleh akak suara dan tak boleh duduk lama. Macam orang lelaki, kena balik cepat. Tak? Ha, jaga peraturan, maka turun daripada makruh kepada harus. Tak? Ha. Maka saugia bagi yang menziarah kubur atau yang lalu di tepi-tepi kubur bahawa berkata ia, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ring tu tak ke benda? Eh? Ring? Ring ke apa? Eh? Ring? Assalamualaikum dara qaumin assalamualaikum dara qaumin mu'minin ghadan mu'ajjalun wa atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun antum lana salaf wa nahnu lakum tab' nas'alullahu lana nas'alullah lana wa lakumul afiyah allahumma fil lana wa lahum. Ni yang paling sempurna. Sekurang-kurangnya dah ingat panjang assalamualaikum ya ahlal kubur. Ha, kata gitu. Bab tu juga merupakan satu doa. Bab bila kita kata lagu tu, maksudnya, wahai Allah, ataupun ya Allah, aku minta kepadamu, berilah keselamatan kepada penghuni kubur ni. Itu maknanya, assalamualaikum. Ha? Salam sejahtera atas kamu, ya ahlul kubur. Dah? Ha. Ha, ni ni, bila tak terjemah, kita letak terjemah. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu. Dara qaumin mu'minin gitu. Wahai penduduk kampung orang beriman. Kampung orang beriman lah tu. Kubur Islam. Nah, bukan jerat. Kampung Tocha. Nah, ini kampung orang beriman. Kampung waktu. Eh? Ha. Kampung tu mana tu? Dara. Dara ni kita boleh terjemah negeri asal. Nah, negeri boleh tak? Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum wahai penduduk negeri orang beriman. Atau penduduk kampung orang beriman. Atau taman orang beriman. Sebab orang beriman ni duduk dalam taman. Orang kafir masuk dalam kubur duduk dalam neraka. Tak, orang ubah kan? Ha. Sebab tu inilah taman yang paling sentosa. Daripada taman-taman perumahan atau muka bumi. Tak? Ha. Ini lah taman sebenar. Kalau dia rajin tengok ah, taman ni, taman tu. Tak? Taman perumahan kan? Taman permin. Ah, tamang tu, tamang datuk ni, tamang datuk ni. Tamang yang paling sentosa, tamang kubur ni dah. Paling damai, paling senyap, tak balas sikit. Nah, sejak masuk dalam rumah masing-masing, seorang pun tak rajin mari kopling. Nampak? Ha. Kalau hak tamang tu banyak kopling. Nah, begitulah, paik bocor lah, begini. Hak tamang-tamang kubur ni, senyap belaka masuk. Tak kopling seorang. Ha, tu sepatutnya kita letak taman damai. Tak? Taman abadi. Kekal lah dia. Siapa ke alam barzah. Ha. Ghadan makna esok. Mu'ajjalun yang diajalkan dia. Yang dilambatkan dia. Ha. Wa atakum ma tu'adun dan telah datang pada kamu apa yang dijanjikan bagi kamu. Kita tak ada lagi, kita hidup yang beri salam. Kamu yang duduk dalam kubur ni telah datang matu adun. Apa dia matu adin? Benda yang dijanjikan. Iaitu seperti yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis tentang alam barzah. Kamu nampak dah? Kami tak nampak lagi. Tak. Sebelum dia mati tu, dia duduk macam kita juga atas dunia. Nah, maka bagi dia orang yang hidup ni, cerita alam kubur ni dia panggil ilmu yakin. Nah, ilmu yakin. Tapi orang yang mengalami dalam tu, nah, itu dia panggil hakul yakin dah. Sebenar dah yakin. Nah, kita tak tengok lagi, tak rasa lagi. Kalau tengok ainul yakin. Ada orang sampai martabat ainul yakin tapi tak mati lagi. Umpamanya orang yang Allah Ta'ala akad hijab alam barzah, Tuhan tunjuk pada dia tentang alam barzah. Dia hidup lagi. Dia panggil ainul yakin. Nampak? Keyakinan dengan jalan lihat. Kadang-kadang Tuhan tunjuk secara terang, lalu ke kubur Tuhan tunjuk gambar orang kena azab. Nah, itu ainul yakin bagi dia. Kadang-kadang dalam mimpi dia mimpi nampak azab kubur atau nikmat kubur. Juga ainul yakin. Kita ni hak tak nampak ke dalam mimpi, tak rasa tengok di kubur, gambar orang kena azab. Dengar cerita saja dipanggil ilmu yakin. Faham? Dah duduk dalam tu dah, hakul yakin. Nak? Kan ditanyakan orang yang mati. Nak? Orang yang telah mati kan ni, ya fulan ibnu fulanah. Wa'lam annal mauta haqqa. Wa anna nuzulal qabri haqqa. Wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqa. Tak. Wa anna ni'mata wal azaba haqqa. Wa anna al-ba'sa haqqa. Wa anna al-hisaba haqqa. Wa anna sirata haqqa. Wa anna al-nara haqqa. Wa anna al-jannata haqqa. Wa anna sa'ah atiyatun la raiba fiha. Wa anna allaha yabasumang fil kubur. Di antara ucapan orang yang baca talqin. Nah, dia kata, hei si fulan, anak si fulanah. Mu yakinlah bahawasanya mati itu benar. Yakinlah lah. Orang mati itu yakin tak? Yakinlah lah. Nah, ni masih hidup. Masih hidup terbagi dua. Ada yang yakin, ada yang tak yakin. Nah, mu yakinlah bahawasanya masuk dalam kubur seorang diri itu benar. Mayat pun, dehnya aku dengar baca talqin. Nah, haa. Mu yakinlah bahawa soal malaikat muka nakir itu benar dah. Dulu mendengar cerita saja, dulu mendengar orang ngajar saja, ni mu yakin dah. Kata orang baca talqin. Mu yakinlah tentang bangkit, tentang azab, tentang nikmat, tentang timbang amal, tentang niti atas titiang surga neraka hari kiamat. Mu yakin belaka dah. Tak? Yakin tak mayat lah kubur? Mayat topek ke? Lina Joy ke? Siapa-siapa ke? Orang beriman ke? Wali ke? Tak. Ketara harap ke, kaki toto ke, Magnum Corporation ke, JKK ke, tak kira. Bila masuk dalam nu, yakin. Tak. Hak datang, belum tentu yakin. Tu imam yang baca talqin, belum tentu yakin. Dia baca je. Lepas baca talqin, tak lari. Tunggu situ. Mana tak pergi BT ni? Nampak? Orang pun pergi BT. Dengan kain pelekat. Terima kata, yakin. Yakin ke piti? Itu Tok Imam. Tok Imam piti. Tok Imam plastik. Tok Imam kali jenis minah tunggu piti gitu, jasawi piti. Lorah kain. Sudah baca talqin lari ya. Orang nak pergi hadiah, dia ambil ya tengah jalan. Kalau tunggu, menapak nak hadiah. Balik ya. Ada rezeki orang hantar hadiah di rumah. Tak ada rezeki, tak ada masalah. Nah. Itu ngucongok itu. Lorah kain. Ikat ni tiang kubur. Haa tak? Seluruh lalang pula tak pakai. Balik awal tu. Baik. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Terjemah. Dan kami ini insya'allah dengan kamu akan bersua. Iaitu tak lama lagi. Betul tak? Mu sapa dulu, kami kediam. Tapi kami tak pahwannya kau. Mari kapungmu kau. Nah, mari tetap mari. Sama ada mati biasa, mati luar biasa, tetap mari ke alam barzah. Walaupun tak ada kubur. Tak ada kubur. Bahan di buaya. Bujang senang makan. Nah, acul buah dalam perut buaya. Mana ada kubur? Masuk ke alam barzah. Masuk. Kubur hak dunia tu alam syahadah. Tak masuk tu. Hak kena bung acul buah. Nah, hak kena kemalangan. Siapa acul, siapa hilang. Bahan di tsunami tak jumpa jari. Bahan di jerung, bahan di yuk. Nah. Tak ada kubur dunia, ada kubur akhirat. Alam barzah tetap ada. Maka, mu sekarang ada dah. Kami lahikun esok lusa. Kami mari lah. Ya. Ha, dia gitu. Nak? Ha. Kamu boleh ucap paham tu? Kasih lagu mana pun tidak boleh sekaligus. Kalau tanam sekaligus, dia asing-asing. Tak usah kata mati suku-suku. Tanam sekaligus, mati bersama. Umpamanya mati bersama. Tak? Ha. Bini wak lari di air banjir, lari jatuh dalam sungai, laki terjun nak pergi selamat, tenggelam dua-dua orang. Mati bersama. Tak? Tanam pun bersama. Tak? Kubur pun sama, dekat-dekat. Dalam tu lain-lain cerita. Faham? Cerita lain-lain. Ha. Tak sama. Ha, cerita lain-lain. Nah, kalau maknanya molek, amal sama-sama molek, ha, sama cerita, nikmat. Kalau tak pakai rawat belaka, sama cerita juga. Iaitu azab. Kalau seorang molek, seorang tak, lain-lain cerita. Itu saja. Ha. Antum lana salaf wa nahnu lakum taba'un. Kamu ni mendahului kami dan kami ikut di belakang. Kita kata ke mayat. Mayat pun dengarlah. Sebut dalam hadis yang lain, Tuhan kembalikan roh di alam barzah pada alam lain, alam barzah lah. Mana duduk wallahu a'lam. Nah, dia dengar kita cakap walaupun kita duduk di kubur ni alam dunia. Nah, dia boleh dengar. Karena alam barzah itu lazim malzum berdekatan dengan alam kubur. Hak kita tengok nampak dengan mata ni. Tapi bukan hak tu. Nah, ha. Munggi dulu kami ikut-ikut belakang. Nah. Ha. Nas'alullah, kami minta akan Allah. Lana bagi kami, walakum bagi kamu hak mati dah, hei penduduk kubur. Al-afiyata, akan kebaikan ataupun keselamatan ataupun sehat. Sehat ni mana sahih, tak sakit, tak susah, tak azab. Allahumma fil lana walahum, ya Allah. Ampunilah bagi kami dan bagi mereka itu penduduk kubur. Tak? Ha, boleh. Macam ni. Ni bacaan dia. Bacaan ni bukan untuk orang ziarah kubur saja. Juga sunat untuk orang lalu ke kubur. Dia bukan nak pergi ziarah. Dia shortcut nak lalu. Ha, lalu saja. Nak pergi patah kat orang main. Lalu ke kubur. Ha, sunat juga kata. Ha, ha, dia kita. Tapi kalau kita nak pergi ziarah kubur, sunat dua kali salam. Pertama, kita masuk pintu kubur. Hak ramah ni, wis salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaAllah habikum. Nah, umpamanya. Untuk ramah lah. Kena siapa kubur ayah kita. Kita duduk, ngadap muka ayah. Nak, beri salam sekali lagi. Khah, untuk ayah pula. Ha, sunat lagu tu. Nampak lagi? Okay? Ha, tadi untuk ramah. Nak untuk ramai. Macam kita nak pergi pejabat lah. Nak jumpa dengan boh pejabat. Nak dengan ketua pejabat lah. Nak pergi tanya dia pasal apa. Dua tiga kali isi borang tak boleh lagi ni. Tak? Ha, umpamanya kita tak apa. Habis tu pejabat kita pergi salam. Dia buat bagian ramai. Duk naik. Duk apa. Duk tidur. Ha, assalamualaikum. Ha, umpamanya. Hak ramai. Masuk boh pejabat dah pergi salam. Salam suku pula. Hak istimewa. Nak? Ha, dia gitu. Ha, ni gitu kak. Wiyak ramai lu. Eh? Hak ramai lu. Siapa kat ayah kita? Assalamualaikum. Ya alal kubur. Kalau boleh dengan khitab yang khusus. Assalamualaikum. Ya abi. Ha, kata gitu. Kalau mak, ummi. Ya? Assalamualaikum. Ya ummi. Eh? Ha, khas. Abi mana? Salam sejahtera atas kamu, wahai bapakku. Ummi, wassalam sejahtera atas kamu, wahai ibuku. Ha, macam mana lu? Tak? Ha, dia gitu. Dia ada peraturan dia. Baru comel. Ha, baru tak sia-sia tinggal anak tamu ke bumi. Pandai je. Buat kira cara. Nak? Ha. Tak tahu suruh panggil abi. Ayuh. Anak mak Umi ni daddy. Daddy kena dia assalamualaikum ya daddy. Balik awal tu. Tak. Assalamualaikum ya papa. Daddy mak saleh bo. Nak, ha, tambuh abi. Melayu tak apa. Nak, ha, bapa. Nak, ha, bapa, ayah tak apa dah. Ha, daddy dah. Oh, putih tu. Papa, oh papa. Dia papa ni kawan-kawan lapu pula. Kereta. Ha, ha, baru benda sabar daddy. Ni anda kak buruk daddy. Anda kak buruk balik pasar daddy. Akak ikan bola raga masuk raga-raga cabut. Ha. Nak kan bayarlah daddy pun daddy lah. Dan yang sangat kuat tutup. Ha, tutup. Tutup ni maknanya suruh. Eh? Ha. Ziarah itu ialah malam Jumaat. Ini bukan hadis. Ini pandangan ulama sabalah lah. Ha, yang sebenarnya mana-mana pun tidak ada nas yang mengatakan malang ni, malang ni, malang ni. Cuma istihad ulama. Tak? Ha, istihad pandangan ulama. Dasar balah lah. Eh? Malam Jumaat. Malam Jumaat ziarah kubur. Dah siang takut dah. Siang tu bertemang di kubur. Malam. Tak pergi teruh. Tak? Malam kau tak main tak kubur. Tak? Dua orang lelaki. Tubuh kata-kata tak? Pukul satu malam lalu aku atas kubur. Pukul sebelah malam. Lalu tak? Lalu. Dua orang lelaki. Tak? Orang tak lalu. Orang takut. Tubuh katang dah tu. Waktu Rosmin. Daripada trailer. Tapi dia mari takut juga. Tak? Haa. Pasal. Bukan seorang lelaki. Dua orang lelaki. Dia jadi takut. Tak? Haa. Atas kubur. Macam-macam lah takut. Atu. Takut polong. Takut tu. Takut. Macam-macam takut. Tapi yang pelik. Kalau seorang lelaki. Seorang puan. Tak takut. Ini gitu. Betul tak? Dia buat awet. Takut lalu atas kubur. Tak dah. Malah ada. Duk kembik atas kubur dia. Atas kubur. Cabut habis belendang-belendang. Nesan-nesan orang. Tak? Buat kerja. Pasal apa? Pasal lelaki seorang, puan seorang. Sebab tu orang lelaki, orang puan ke, bila jumpa gu, dah ingat dah. Tak? Ha. Kalau ada hatunya, jekoh hatu. Ha, nak kacau ya tu. Tak? Ha. Jangan main. Ya tu kata. Jangan main. Ada tak apa amba. Amba, amba. Tak rasak amba. Awak hari apa yang amba boleh tahan. Boleh sabar. Kepung. Ha, sabar. Tak? Ha, sedak gamuk. Tak? Jangan sedak gamuk. Wali-wali pun ada yang tewas lagi. Tak? Orang yang hebat-hebat dah. Ulama-ulama. Tak? Ha, lepas jangan main. Punah jahannam. Sanggup lalu ke atas kubur. Nak, kerana nak kendok, kerana nak khalwat, kerana nak buat dosa dan sebagainya. Tak takut sikit. Ya. Dah lagak masuk. Dah lagak. Lukak orang main motor kerah. Orang madak. Dah lagak duduk. Pukul 2 pagi. Nak, dah lagak duduk. Lelah hutang, nyamuk berong. Nak, jadi kebar. Ketik tak jadi apa. Tak buat apa dah ketik. Pasal apa? Pasal nikmat sedap lagi. Apa dia? Orang perempuan. Nak tu. Jangan main. Nah, dengan main. Tuhan buat tu molek dah. Dia jenis memang dia lawan gu dia. Magnet kalau utara sama utara tak ada ha. Warak. Nampak? Ha, dia lebar. Tapi utara selatan, ha, takik halu. Ha, ni memang jenis gitu. Nah, YouTube big power lalu. Ha. Rasa kata 60, 105 tahun nikah. Nah, lawan dengan 22 tahun. Ada tak berlaku? Tak ada. Dulu 104, mewok. Ha, ni 105. Potong teruk. Rekod Malaysia. Nak? Ha, kerana tak ni lah. Perasaan yang Tuhan jadikan semula jadi. Nak? Ha. Dan harinya kadu menjadi takut, makruh ziarah. Sebab tujuan nak ingat. Nak? Nak tenteramkan hati, jadi takut. Ha, lagu-lagu mana? Nak main kokah-kokah-kokah-kokah siang hari tu. Nak? Baca pukul pasal baru pukul 6 baru. Baca Quran bunyi perang air belakang. Barang-barang teruk dia ambil arunah. Mana punah tak ada tajwid dah. Apa benda belakang? Apa benda belakang? Tutup guru tajwid. Dan kata setengah mereka itu begitu juga malam satu hingga naik mataharinya. Malam ni bermula waktu maghrib. Tak, bermula waktu maghrib. Ha. Dan juga hari Isnin, kerana buatnya segala roh bagi segala yang mati itu dipulangkan dia kan roh kepada kuburnya pada itu-itu waktu. Ini pandangan ulama. Eh? Ha. Bukan ada hadis ni. Ya, adapun hadis umum suruh ziarah kubur, mana-mana masa yang kita sempatlah, yang ada keringanan bagi kita, tidak membebankan kita, ziarahlah kubur. Tak, jangan lupa kubur. Ha, kerana yang kita ziarah tu walaupun bukan waris kita, tapi sekurang-kurangnya memberi kebaikan kepada kita. Tak, ya, membawa kepada lembut hati dan seumpamanya. Ha, duk tengok tempat orang ni, tengok kat orang hidup saja. Jadi dah ingat mati. Nak, ha, tengok tempat orang hidup saja. Dan pada ketika ziarah itu bacalah istighfar, wallahu a'lam. Dan ni soalan boleh? Soalan boleh air gaun? Ha? Tak tahu ni. Kalau kalau nak baca, tak bukan soalan, salah tu ni. Kalau nak jual ke apa, kabarlah. Ha? Ha. Kita bacalah. Dia nak baca mana panjang nak cerita. Dia beri kita saja tak apa kau. Soalan. Betul ke bila seorang itu mengamalkan perkara makruh setiap hari boleh menjadikan dia seorang yang fasik? Contoh makan budu atau tengok TV cerita Meksiko. Apa tulis Meksiko? Boleh kata arah khusyuk seorang itu dalam sepanjang sembahyangnya mengingatkan akan kematiannya. Maknanya ingat ke mati. Khusyuk ke tak? Ketiga, ketika darurah hanya ada selai kain pendek, yang manakah yang wajib tutup bahagian kepala atau bahagian lutut ke bawah bagi wanita? Yang keempat, hukum wanita yang memakai stoking kaki sedangkan memakai kain yang agak jarang, hawa-hawa jarang. Yang kelima, seorang isteri suruh buat air oleh suami, maka si isteri pun buat sedangkan dalam hatinya ia tidak ikhlas membuatnya kerana dia letih, lenguh. Adakah berdosa ia si isteri itu ataupun buat air itu sekadar tidak dapat pahala bagi isterinya? Yang keenam, ketika sembahyang jemaah di masjid terasa ada orang yang menarik telekung sembahyang saya. Lalu saya pun berundur ke belakang, kelihatan seorang budak berumur lingkungan 5 tahun yang menariknya. Adakah saya wajib naik ke atas saf semula? Ha. Dia kata betul tak kalau kita doa amal sama benda makruh jadi fasik? Jawabnya tak betul. Memang ada orang yang memberi pandangan seperti itu, tapi nampak disebut oleh ulama-ulama pandangan ini tidak tepat. Perkara yang makruh ini nak tidak menyebabkan seseorang itu jadi fasik. Fasik ini satu perkara yang sangat besar. Nah, dia tidak akan terjadi seseorang itu. Asal seseorang itu seorang yang mukmin, yang baik. Nak jadi jahat ni, dia kena buat benda yang besar. Adapun benda-benda yang kecil ni, yang berupa larangan-larangan yang agak remeh, tidaklah dikira waktu orang jahat. Nampak? Cuma orang yang tidak pandai mengurus keperluan ataupun apa yang perlu diamalkan. Umpamanya makan budu, makan benda yang menyebabkan berbau makruh. Tak, makan budu, makan dia lagi tak berbau. Bau tu bau yang busuk. Kalau bau yang wangi tak makruh. Makan budu, berahi ke budu jadi fasik. Tak betul lah, nyanyi lah. Tak, fasik ini kata ulama-ulama, tak, terjadi dengan dua bagi maksud fasik yang bukan kufur. Ada fasik yang makna kafir. Ha, kita tinggal makna tu. Ni fasik maknanya tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi. Yang pertama, dengan sebab mengerjakan sekali saja dosa besar jadi fasik. Sekali dia minum arak, fasik. Sekali dia main nombor ekor, fasik. Sekali dia tikam totor, fasik. Sekali dia beri sokongan kepada perkara-perkara zalim, fasik. Sekali saja berzina, fasik. Tak, dan lain-lain daripada dosa besar. Tak, ataupun dia buat berulang kali dosa kecil jadi fasik. Adapun berulang kali perkara makruh, tak ada ulama kata fasid. Yang ulama sebut jadi fasid sama ada dengan buat sekali saja dosa besar atau berulang kali berbuat dosa kecil baru jadi fasid. Nah, adapun tengok cerita Mexico ni, kalau benda tu bukan benda yang lucah, bukan benda yang menunjukkan akan perkara-perkara yang haram, maka dikira permainan. Maka permainan yang tidak ada nas hukumnya makruh selama tidak lalai daripada tuntutan yang wajib. Sama dengan tengok bola lah. Tak, hukumnya adalah makruh. Harus tu maknanya bikarahah, dengan sebab dengan karahah, makruh saja. Melainkan permainan yang boleh yang ada nas, barulah permainan itu sunat. Tak, dikira makruh saja. Tak, kalau cerita-cerita lucah, cerita-cerita yang merosakkan akan akidah dan seumpamanya, cerita-cerita yang maknanya menyebabkan seseorang itu jadi lalai daripada mengingati Allah, umpamanya cerita harapuan apa benda ni, lelaki kejar perempuan, kejar lelaki, memuja-muja tubuh badan seorang perempuan dan sebagainya, waktu haranglah. Nah, kalau semata-mata cerita saja, nah, yang tidak ada beri manfaat apa-apa, makruh gila gitu. Jadi tengoklah, kalau cerita Mexico tu jenis hak haram, jadi fasik lah. Nampak? Tapi haram tu dosa kecil. Nah, dia kena mengekali. Cerita hak terbit dalam TV ni, dia ada halal, dia ada haram. Kalau hak haram tu dipanggil dosa kecil. Faham? Dosa kecil. Dosa kecil ni kalau sekali dua tengok, tak jadi fasik lah. Nah, kalau acak-acak menjadi fasik lah. Jadi berakhir tengok. Maka orang panggil fasik orang ni. Orang fasik. Kalau siaran itu haram lah. Kalau siaran makruh, tak jadi fasi. Tak jadi fasi. Bahinya tengok bola. Tak, pahala berpu. Ni pula. Piala Liga Perdana pula. Tengah malam pula, Itali pula. Tak. Itu tengok barang makruh. Bahinya, tak jadi fasi. Bahan lara je kau panggil. Bahan tak? Lara, sia-sia. Tak ada faedah. Gosti puan. Gosti lelaki makruh kan? Nak? Makruh. Gosti puan wali awal. Nak? Nak? Tengok benda gosti. Kita lah gosti. Nampak? Gosti nak gosti dengan mak, kita gosti. Tutup TV, gosti. Faham? Understand? Tak apa. Kita gosti tak apa. Tak. Nisa'ukum hasul lakum fa'tuhunna haisuma syi'tum. Tak. Fa'tuhunna anna syi'tum. Tak. Isteri kamu adalah ladang-ladang bagi kamu. Maka kamu pergilah kepada ladang kamu ke lorong mana yang kamu nak. Tak apa lah. Saya tengoklah orang lain. Nah. Tertengok tu lain. Tertengok. Nak. Tertengok tu kau lah. Kita nak cari seorang. Nak. Seorang lain. Forum Perdana ke. Animal Planet ke. Hak Haru. Nak. Tapi daripada satu nak pergi ketiga hak cerita rajah tu. Dia lalu kot gusti lu. Nak. Lalu tu ketak-ketak. Tak arah gitu. Lah. Guana gitu. Faham? Kalau Ustaz Seng betul lama lah. Nah. Tu doa benar kalau kita nak teliti benar jadi rohok pula hidup kita. Nak? Ni doa siapa ketah. Saya nak tengok forum dana siapa akan ustisnya. Nak pakai habis tengok. Brock Lesnar. Tok Imam minat tau. Kata Imam sini. Nah? Tok Imam ni. Keep so. Bolehkah tarah khusyuk salat itu dalam sepanjang semayang mengingatkan akan kematian? Asal khusyuk ni ialah mengingati Allah. Sebab tu dah bila ingat lain daripada Allah, sekalipun ingat alam kubur dan sebagainya, ada dipertikaikan ulama. Ada ulama mengatakan dia ni tak lalai dah. Tak, tapi ada ulama mengatakan masih lagi belum khusyuk. Jadi dipertikaikan ulama. Yang tidak dipertikaikan ulama ialah mengingati Allah. Itulah khusyuk yang ijma ulama yang dipuji syarak. Ingat Allah. Iaitu dengan memerhatikan ayat Allah, mengingat kita sedang berhadap kepada Allah, mengingatkan kebesaran Allah. Kerana akimis salata, dirikanlah semayang dizikri supaya ingat kepada aku. Maka itulah sebenar-benar khusyuk. ketika darurah ada selah kain saja, hak manakah yang ditutup bahagian kepala atau bahagian lutut ke bawah bagi wanita? Lutut ke bawah. Ah, dia gitu. Dia kata orang puan ni dia ada kain. Nak. Dia ada kain. Tapi kain dia sikit saja, nak tutup lutut ke bawah ke nak tutup kepala. Ada selah kain yang pendek aje. Hak mana nak tutup dulu? Dia ada selah saja kain, capai kain. Tak, kain tu boleh tutup lutut dan ke bawah. Dan pula boleh tutup kepala dia. Tak nampak rambut. Bila tutup kepala dan nampak rambut, nampak lutut. Bila ambil waktu tutup lutut, tak nampak kepala. Tak, hak mana se? Darurah ni dikira darurah. Tak. Jawabnya dua-dua dok. Iaitu tutup kemaluan dulu. Malu mana ke mana nak tutup lagi? Kacang. Mamai tutup lutut saja pun benda bungal di atas gitu. Tutup kemaluan lu punggung-punggung ni. Kemaluan depan, kemaluan belakang tutup tu dulu. Tak? Eh? Tapi takut dia kata hak ada dah ni. Kain seluar ni ada dah. Hak depan ni ada tutup dah kemaluan. Cuma ada sekeping ke lebih kot. Takut gitu. Dah? Sekeping lagi bang. Ni tak ada hadis nak jawab gua ni. Tak, siapa bergaduh kita mana ni? Tanya ni. Eh? Hak mana hak lebih berat? Hak lebih berat? Hak mana lebih berat? Eh? Hak mana yang lebih berat? Yang lebih berat iaitulah siapa ke kaki. Tak, siapa ke kaki. Dia hak ni rengang pada ni, rengang. Di sebuah darurah dia lebih rengang. Haram pula ke, tapi dia rengang pada kaki. Tak, ni rengang pada kaki lagi. Bak dia kulit yang bersambung dengan kemaluan ni, dengan peha. Tak? Sebab apa? Nisbah tengok mazinnah. Hak mana lebih kuat tarikan. Tak cari teteh. Tak? Tak cari kita teteh. Kita nampak rambut dengan nampak peti. Kepuang. Hak mana kaya lu? Hak mana power? Eh? Terimang naik motosikal lalu kok rambau. Nak, nampak rambut kau puang tubik kok cermin kereta. Rambut sajalah kepeh. Nak. Lepas tu dengan mana tak nampak rambut kereta ni tubik kaki jala gitu. Tak. Mana power? Kau nampak rambut ada hari. Kau nampak kaki naik atas batu surat terimang. Jadi kaya lu tu. Betul tak? Dia pilihannya hak mana kuat, hak mana kuat mazinah, tepat berat seka dia tu menjadi tepat sekaang. Nak. Bagi orang menilik, nak, maka hak itulah lebih kuat tutup. Gitu. Sebab bila tidak ada nah balik pada uruf. Tak ada nah sebut mana tutup dulu. Adapun hak ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, kita ada selah kain sapu tangan. Kalau tutup depan, belakang tak tutup. Tutup belakang, depan nampak, hak mana tutup dulu. Nak? Darurah ni, kain ni bahan diperopok. Pelanjang bulat. Popok wislai, sapu tangan. Nak balik rumah ni, nak naik bas marang ni. Hak mana? Hak mana dulu? Buat masalah. Hak depan dulu. Mana tak? Tutup gitu. Tengok ah. Tengok kalau orang cabut pakaian. Tak kemalangan apa semua temah terbakar lari telanjang ulat. Tutup belakang ke tutup depan? Tutup depan dulu. Nak, bayar peragak dulu tutup. Dia gitu. Itu dah. Tak ada kan dari belakang dulu ke apa. Tutup belakang, depan semualah. Dah. Depan dulu lah power. Dia gitu. Hukum wanita pakai stocking. Sedangkan memakai kain yang agak jarang. Dia gini, hak berat ni iaitu adalah tubuh badan. Nak, tubuh badan. Kerana kaki ni, nak, buku lali ke bawah ni dia tidak ijmak. Dia ada khilaf kau. Ada pendapat mengatakan maaf. Nak, dalam kita keluar dari rumah, maaf. Jumhur ramak kata, tak boleh, tutup juga. Ni makan stakeng. Ada pun belakang ni nampak dada, nampak tiuk, nampak apa, tak ada khilaf. Nak, maka dia pakai pakaian jarang, nampak aurat. Panu dibakar stoking. Maknanya ditutup benda yang lebih ringan daripada benda yang lebih berat. Buat benda ringan dulu. Maknanya salah lah. Tak, sepatutnya jangan pakai baju jarang. Eh, siapa nampak maknanya kulit. Adapun kalau bayang saja tak mengapa. Tak ada warna kulit. Tak. Haa, dia gitu. Maknanya perbuatan kita memberatkan, kita mengutamakan benda yang lebih kecil, meninggalkan benda yang lebih besar, perbuatan kita salah lah. Eh? Sebab apa? Sebab badang apa semua ni tak ada khilaf. Ada pun yang ada khilaf, aku lali ke bawah. Tak, ada pandangan ulama' kau ni da'ah je. Tapi tak apalah pandangan ulama' dia kata tak apa, tak akan stalking. Nah, dia gitu. Seorang isteri disuruh buat air dari suaminya, maka isteri pun buat air dalam keadaan hati pun tak ikhlas. Membuatnya kerana dia lengah. Adakah berdosa? Jawapannya tak berdosa. Tak. Tak berdosa. Kerana apa? Bila letih dia macam-macam lah. Bila letih. Sebab ni masalah ni, bila kita buat ni, kita niat kerana Allah Ta'ala baru dapat pahala. Tapi kalau buat saja-saja begitu saja, tak dapat pahala, kata ulama. Kerana buat ni perkara harus. Sebab tu lah, mana-mana orang puan, bila dia buat apa-apa saja untuk suaminya, lillahi ta'ala dalam hati. Tak, baru dapat pahala. Kalau tidak, jadi yang urus saja, kebiasaan saja. Tak dapat dosa, tak dapat pahala, dia menunaikan. Yang dapat pahala, bukan kerana dia buat air, iaitu dia tunai perintah suami. Situ pahala. Nampak? Jadi, bila dia dah letih, dia pun tak mari dalam hatinya, suruh buat sok mau air. Dia mari gitu. Tak, umpamanya tak ikhlas, tak dosa. Tak, dia mari dalam hati gitu. Nampak kan ni, manusia. Kalau setakat tu, tak berdosa. Nah. Yang berdosa ni kata pula, ambil air sama ni, pergi minum kedai. Ingat aku kulit batok mu buat air. Tu sungguh. Tu baru berdosa. Repuang tak, mana-mana. Tak mau belajar jadi wanita yang solehah. Repuang ni kalau maknanya suami dia tak payah suruh buat air. Balik buat letak halu. Suami duduk, siapa air? Tak payah suruh. Ni kena suruh. Hei. Panggil dah 5-6 kali panggil tak dengar. Kau jenis katak dinding tu. Bini bawah. Kau ni pulak nukang malam-malam. Bini. Bodoh. Dia kata orang nukang. Datuk lagi panggil wi tak dengar. Tak? Buat air. Tak payah suruh. Kalau perempuan yang pandai jaga suami, suami balik, dengar untuk sikat. Air siada. Siap lalu. Pasal apa? Pasal air panas mesti ada sama ada. Air panas situ. Gula situ. Teh situ. Orang pun setepat dah. Takkan lambat. Takkan sampai 2 minit. Tak ada orang dapur dia mana air panas pun sini. Dapur. Milo bubur kat garis kereta. Lepas tu mana gula bubur ni kat telaga. Lambat juga lah lagi ambil sisa. Situ je. Kata siap. Dah. Kenapa kena tangi? Kena kabur pula. Suruh buat tak buat dia. Tak ingat. Ni orang puan kau. Matang tu. 4,000 belanja. La ilaha illallah. 4,000 ni yang boleh dengar mana suami ni. Gini ni kalau rumah dia berkecek suami siapa keksa tu siap dah air. Dia candah bunyi azah yang dekat suami dia. Faham? Tu baru 4,000 belanja. Suami balik ni siap belaka dah. Itu baru puas hati kita. Sewa kemah, perebah lembu. Berhutang gadah tak apa. Ni dah lah tak buat. Malah. Hak dia nak buat makan ke dia tak? Dia halu. Halo, ada bang? Ada bang? Tom Yang lah. Budak ramuk Tom Yang. Kuih tiur goreng mana ni? Lihat tu lelaki siapa dah. Tunggu biar lokang. Kuali ada dapur gas, ada sudu, ada apa tak? Wah. Jenis malah. Nak awak kan dia tak? Jenis malah. Yang kita panah tu, Mak 5,000 bengong tu. Dah berapa makcik ni? Nak tanya belanja. Macam kakak dia dah. 8,000. 8,000. Ibu kaki sekam. 8,000 nak. Enggak lah. Rupa nampak tak TV? Ada TV? Allah. Tidak agak. Kau yang marah, pelakon dah. Jaduh-jaduh apa semua. Nak? Ha. Jadi oleh kerana keletihan apa semua, tak dapat dah sewak lagu tu. Buatlah. Nak? Ha. Tapi janganlah sampai tu baik di mulut. Dah kabodohkan kalau kita hati kita mempertikaikan dalam hati saja. Tak apa kita marah ke suami, jangan sampai tubik di mulut. Kita nak marah sangat, marah sangat, buh dalam hati. Hak dalam hati, dia mesti mari juga. Tak ada nak mari pasal kita jenis manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, sabar jangan sampai tubik di mulut benda-benda yang menyebabkan sakit hati suami. Takat dalam hati kita, pak karung pun tak apa. Tak? Yang keenam, kita semayang jemaah masjid, terasa ada orang tarik. Rupa-rupanya dia pun undur, tengok budak 5 tahun tarik. Tak? Haa. Lepas tu wajib tak, kena masuk semula dalam sah. Sebab kalau kita semayang, ada orang tarik belakang, tak, orang tu nak semayang dengan kita, maka kita sunat berundur. Bila kita sunat berundur, maka kita masuk balik, tengok rupa-rupanya budak ceng. Tak, maka kita masuk balik pun sunat juga. Neh, hukumnya sunat. Neh, sunat kita masuk balik. Bila kita tak masuk balik, asyadul karohah, sangat makruh, kerana kita menyebabkan susah orang pula. Dah putus, putus sah, dah putus. Bila kita tak masuk balik kerana orang tu tugas orang atas pula, dia kena tutup sah, sunat pula tutup sah. Faham? Ha, sebab apa? Bila kita semayang seorang makruh, semayang seorang belakang sah. Lepas bila sah penuh dah, kita duduk belakang. Nah, kita duduk belakang seorang, kita akak takbir dulu, baru kita cuik. Ha, inilah cepatnya cuik dalam semayang. Orang yang kena cuik sunat berundur. Bila berundur jadi dua orang belakang, dia panggil sah. Seorang tak panggil sah makruh. Bila dua orang, satu sah, dapat pahala sah. Nampak? Jadi orang lain 27, dia 27 tak. Kalau tidak, dia semayang seorang belakang, pada sah tak dapat. Orang lain 27, dia 26. Faham? Kalau orang lain benda lain dapat belaka. Ha, dia gitu. Boleh kita nak tengok dulu. Nak, umpama macam masalah ni budak dia tarik. Ha, tengok, berasa orang tarik. Kita tengok semayang, boleh tengok dulu. Jangan paling dada sudah. Nak? Ha, tengok dulu. Ha, budak cek. Tak payah lah. Tapi kalau budak yang balik, tak apa. Kita boleh. Budak yang mumayis, boleh. Kita berunduk. Tak? Ha, ni 5 tahun tak memayih lah biasa. Tak? Ha. Sunat kita berunduk, kita batu dia. Dah? Tak lah. Ha, kadang-kadang kucing. Kucing aja kan dia kait. Kait gitu. Tak? Ha, kita berunduk dia lah kucing lah. Kucing. Ha. Ha. Boleh tengok dulu. Jangan paling dada. Nah? Boleh tengok dulu belakang. Bila kita berasa kau cuik, tengok belakang. Tak? Okay. Okay. Malah tu. Mayang amus orang belakang tu. Tak? Ha. Wallahu a'lam. Ini ada satu benda ni. Apakah pandangan tentang perkembangan semasa mengenai fenomena yang khasnya hanya berlaku pada negeri Terengganu akhir-akhir ini, seperti terdampaknya banyak timun-timun laut di pantai Batu Buruk dan pantai Tok Jembol. Tok Jembol ni ikan lomba-lomba muncul tepi pantai, penyu dijumpai mati tepi pantai, ikan krisi laut dalam begitu banyak muncul tepi pantai sehingga jumlah tangkapan nelayan musim terkeju musim payoh sampai 100,000 kilo. Dan ada kenyataan yang mencatat hasil jualan sudah mencapai pendapatan nelayan RM 100,000. Ha, penuh dek ni. Ada ikan besar ketam biasa di laut dalam muncul laut cetek pantai Terengganu. Muncul seperti cahaya 7 warna di atas langit menuju ke laut pantai Batu Buruk pada malam Khamis yang lepas, lebih kurang pukul 10 malam. Kemuncaknya berlaku gegaran kuat di hulu Terengganu yang tidak ketahui mana puncanya sehingga ada pemimpin minta rakyat bertenang dan berdoa serta semayang hajat agar tidak berlaku bencana besar di negeri Terengganu. Ada pendapat fenomena letupan gunung berapi di Filipina daripada tsunami kecil. Di Jepun ada juga orang tua-tua lama bimbang tanda-tanda amaran banjir besar seperti tahun 1926 Bah Merah. Ha. Jadi nak pendapat kita. Jadi hak manusia pun dia boleh jadi berlaku. Nak, hak manusia pun boleh jadi berlaku kalau sapa ikan krisi. Nak, hak laut dalam, hak kasar-kasar mari biga patah. Biasa ikan krisi ni kalau orang ngai kat musim krisi bulan 9, bulan 10. Nak, ha, tengah banyak krisi. Tak, ha, boleh maknanya 15 kilo, 20 kilo kalau motor besar, boleh maknanya 200 kilo. Tak, ni sampai 1000 kilo, 2000 kilo, 15,000 kilo. Jadi pelik lah. Bila pelik, dia panggil fenomena. Tak, ha. Ketam besar, ikan besar, hak laut dalam, main birah, air birah-birah. Tak, biasa orang ngai maknanya, ha, maknanya hak main birah patah pakai lepong dengan seret. Tak, main biasa ikan buluh je. Ni bahan apa bapak gerong. Nampak sampai pening buat lagi cetong-cetong. Tak. Ha. Tubik warna di langit pula. Semua ni memang menunjukkan ada berlakunya sesuatu perkara besar ataupun akan berlaku sesuatu perkara besar. Tak. Tugas kita ni bukanlah maknanya kita buat apa benda ni tekaan-tekaan dan seumpamanya. Tak. Tugas kita ni tak jadi apa pun, dalam keadaan biasa pun tak ada fenomena, kita sentiasa kena minta berlindung dengan Allah. Minta berlindung dengan Allah ni bukan dengan jalan berdoa sembahyang hajat saja. Yang lebih berkesannya kita sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Nampak? Sama ada secara individu ataupun secara ramai-ramai. Kalau kita ni dah melakukan maksiat bermacam-macam perkara, dengan kapal layar, dengan gitu, dengan narok, dengan totoh haram, dengan apa, dengan macam-macam pancaragam, menyanyi, berjoget, apa semua, dalam masa yang sama bila nak mari bala, nak minta doa, tak betul. Nak? Tak betul. Mana semua punya keselamatan biar betul belaka. Nah, bila maknanya jalan tu kita tahu dah jalan tu bahaya, licin pula, ada turun bukit pula, ada maknanya lepas hujan dah pula. Tak, bukan makna jaga gear saja, brek ni jaga kau. Jaga gear saja, brek bakal tak jaga dah. Nah, hal lain tak jaga dah, maka tak jadi juga. Maka yang paling kuat bukan doa, iaitu kita patuh pada Allah. Sebab bila kita patuh kepada Allah dengan kita betulkan iman, tak, kita beramal, amal soleh, tak payah doa pun, Tuhan akan beri jadi berkat. Nah, patulah. Apa jua dalam hal mana-mana keadaan sekalipun, yang paling penting tiada lain iman dengan takwa saja. Nah, sebab maya ajak minta doa, Abu Jahal pun minta doa, Nabi pun minta doa, Abu Jahal pun minta doa. Dalam keadaan dia syirik pada Allah, dia minta doa. Allah tak perkenan doa. Allah hanya perkenan doa orang yang takut. Nah, Habib dan Qabil beri korban, Habib doa, Qabil pun berdoa. Nah, Habil dia doanya diterima, Qabil tak terima. Nah, pasal apa? Tidak ada takwa. Dah kalau buat macam-macam benda maksiat, nak ditahan-tahan perkara-perkara yang baik, ngajar gitu gini, buat sekatan, buat payah apa semua, benda-benda lara apa semua, diberi kemudahan dan sebagainya. Tak, diberi ni tempat-tempat taman-taman sehingga malam-malam penuh orang-orang bujang, tina garik macam-macam duk beripung, dodol nak baca doa, minta mayah hajat belaka. Nak, jadi satu macam seolah-olah main-main sahaja. Nah, iman dan takwa saja yang menarik keberkatan daripada Allah. Dan ada iman dan takwa, Tuhan dah akan azab negara tu. Tuhan akan jadi berkat. La anna alal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan mengekalkan ketakwaan kepada Allah, Allah akan beri berkat. Daripada langit turun berkat, daripada laut turun berkat. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayidina